Mitra Bisnis, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU akan mengeluarkan pedoman aturan yang melarang peritel untuk melakukan praktek jual rugi. Praktek ini kadang digunakan sebagai cara ampuh untuk menyingkirkan pesaing. Caranya, peritel besar akan menyingkirkan pesaing dengan menjual produknya lebih murah dari harga pasar. Tapi setelah pesaingnya mati, peritel besar itu baru akan menaikkan harga jual. Praktek seperti itu juga bisa mengancam peritel kecil. Nah, untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Sekjen Asosiasi Pengusaha Retail, Rudi Sumampo. Pak Rudi, bagaimana komentar Anda? Ya, saya pikir ya kalau praktek-praktek jual dengan harga-harga yang di bawah harga pokok, dan berdasarkan ketentuan kan ya memang ya itu harus kita patuhi ya. Ya kalau ditemukan yang seperti itu ya cepat-cepat berinformasi, jangan-jangan barangkali jual barang-barang yang sudah termasuk kategori barang-barang promosi kan. Kalau barang-barang promosi kan beda mas ya. Barang-barang yang harga jual normal itu yang barangkali tidak boleh dengan menjual di bawah harga pokok ya, atau misalnya jual rugi minus margin ya. Tapi kalau barang-barang promosi kan nggak masalah. Tapi kategori barang promosi juga itu kan ada kriterianya kan gitu. Aprindo akan mendukung aturan ini ya Pak? Tapi kami mendukung lah. Untuk itu kan hanya untuk mempertegas. Sebetulnya kan aturannya kan sudah ada ya. Nah, kalau KPPU mau membuat aturan yang sifatnya lebih mempertegas, ya sah-sah saja dan tentunya kami support lah itu ya. Gitu. Yang penting jelas patokan-patokan kriterianya dan segala macam yang berkaitan dengan aturan yang akan ditetapkan itu. Gitu. Kita dukung lah hal-hal seperti itu ya. Aturannya harus jelas ya, supaya promosi atau diskon cuci gudang misalnya tidak lantas dituduh telah melakukan praktek jual rugi. Iya, barangkali yang dimaksud itu, undang-undang kan sudah ada. Nah, mungkin implementasinya mungkin perlu diturunkan dalam semacam juklak gitu ya, petunjuk pelaksanaan. Ini yang barangkali mau diperinci yang dimaksud oleh KPPU itu. Kalau undang-undang nomor 5 sudah mengatur berbagai hal, nah sekarang teknis pelaksanaannya seperti apa kan gitu kira-kira mas. Ya, itu mungkin yang mau dikeluarkan ya, kita sih nunggu aja gitu. Tapi alangkah eloknya, sebelum di ini kan ya diajak berdiskusi dengan stakeholder terkait kan, sehingga aturan yang akan ditetapkan baik berupa pedoman ataupun petunjuk pelaksanaan itu nggak lagi baru atau kaget di dunia usaha kan gitu. Pengusaha harus diajak diskusi dulu ya Pak? Jadi maksudnya biar diajak kita stakeholdernya berdiskusi, memberikan masukan-masukan sehingga aturan yang akan ditetapkan apakah itu berupa pedoman ataupun juklak sebagai realisasi daripada undang-undang nomor 5 tersebut ataupun undang-undang yang mana ya itu dapat tersosialisasi dengan baik dan mengikutsertakan peran daripada dunia usaha untuk memberikan masukan-masukan dan kontribusi dalam rangka membuat peraturan-peraturan dimaksud. Diharapkan sih seperti itu. Demikian Rudi Sumampo dan saya Rizal Andika.